Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk dari Ahlul Bait dan juga keturunan-keturunan mereka. Orang-orang Syiah, mereka tidak, bahkan mereka membenci Abbas bin Abdul Muttalib barakallahu fikum, dan memalsukan tafsir sebuah ayat di dalam surat Al-Hajj, labi'sal maula wa labi'sal ashir. Labi'sal maula, sejelek-jelek pelindung, penolong, dan sejelek-jelek keluarga. Kata mereka bahwa ayat ini turun tentang Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kata mereka, Abbas bin Abdul Muttalib adalah sejelek-jelek pelindung dan sejelek-jelek keluarga. Waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, Al-Harith bin Abdul Muttalib dan keturunannya, paman dari Nabi SAW. Kemudian yang kelima, Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Tidak dikhususkan pada Al-Hasan dan Husain saja. Semua keturunan dari Ali bin Abi Thalib adalah Ahlul Bait. Berbeda dengan orang-orang Syiah barakallahu fikum, mereka hanya menganggap Al-Hasan dan Ali saja dari yang disebut sebagai Ahlul Bait. Kemudian yang keenam, Ja'far bin Abi Thalib dan keturunannya. Ja'far bin Abi Thalib dan keturunannya, saudara dari Ali bin Abi Thalib yang meninggal dalam perang Mu'tah. Kemudian yang ketujuh adalah Aqil bin Abi Thalib dan keturunannya. Aqil bin Abi Thalib dan keturunannya. Barakallahu fikum. Saya ulangi, yang pertama adalah para istri Rasul. Ini berdasarkan ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Kemudian yang kedua, putra-putri Nabi. Tidak dikhususkan pada Fatimah saja. Kemudian yang ketiga, Abbas bin Abdul Muttalib dan keturunannya. Kemudian yang keempat, Al-Harith bin Abdul Muttalib dan keturunannya. Kemudian yang kelima adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Tidak dikhususkan pada Al-Hasan dan Husain saja. Enam, putra-putri dari Ali bin Abi Thalib itu sangat banyak. Putra-putri dari Ali bin Abi Thalib itu sangat banyak. Karena beliau menikahi beberapa orang wanita setelah meninggalnya Fatimah bintun Nabi. Di antara putra-putri beliau adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Kemudian yang keenam, Ja'far bin Abi Thalib dan keturunannya. Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian yang ketujuh adalah Aqil bin Abi Thalib dan keturunannya. Inilah yang disebutkan oleh para ulama bahwa merekalah Ahlul Bait dan keturunan-keturunan mereka. Barakallahu fikum. Dan sudah kita jelaskan bagaimana kedudukan dari Ahlul Bait. Kedudukan dari Ahlul Bait, baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadith-hadith Nabi SAW. Di antaranya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, ya ayyuhan nasu inni taraktu fikum ma in akhattum bihi lan tadillu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya meninggalkan pada diri kalian, selama kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan sesat. Selama kalian berpegang dengannya, kalian tidak sesat. Kemudian Nabi melanjutkan, kitaballahi wa itrati ahli baiti. Yang pertama adalah kitabullah dan keluargaku ahlu baiti. Keluargaku dari kalangan Ahlul Bait, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih insyaallah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, berdasarkan ayat-ayat yang pernah kita sebutkan dan hadis-hadis yang juga pernah kita sebutkan, dan diantaranya adalah hadis yang baru saja kita sebutkan, barakallahu fikum, maka wajib bagi kita untuk mencintai dan memuliakan ahlu bait. Dan kita tidak boleh ragu di dalam mencintai dan memuliakan mereka. Kita memuliakan mereka, melebihkan mereka, barakallahu fikum, dibandingkan umat kaum muslimin yang lainnya. Dan hal inilah yang dilakukan oleh salafun salih, barakallahu fikum. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Urkubu Muhammadan fi ahli baiti." Jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ahlu baitnya, terkait dengan keluarganya. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Abu Bakar pernah berkata, "Walladhi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih saya cintai untuk saya sambung silaturahim dengannya dibandingkan terhadap kerabatku sendiri." Nah, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang untuk saya sambung hubungan dengan mereka dibandingkan dengan kerabatku sendiri. Barakallahu fikum. Dan hal ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana bahkan beliau lebih mendahulukan kepentingan dari ahlul bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan kebutuhan dari putra-putrinya sendiri radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kita telah mengetahui tentang wajibnya bagi kita untuk mencintai ahlul bait. Dan tentunya sesuai dengan judul yang kita sebutkan pada bab ini, bahwa kecintaan dan pemuliaan terhadap ahlul bait tidak boleh, barakallahu fikum, dengan jafa, dengan merendahkan mereka, wala gulu, dan juga tidak boleh di dalam berlebih-lebihan ketika mencintai dan memuliakan mereka. Sehingga oleh karena itu dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan halaman 196, fa ahlus sunnati wal jamaah yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum. Maka ahlus sunnah wal jamaah, mereka mencintai ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berloyalitas kepada mereka. Wa yahfazuna fihim wasiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjaga wasiat Rasulullah tentang mereka, tentang ahlul bait. Haitsu qala yauma ghadiri khummin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari Ghadir Khum. Ghadir Khum nama dari sebuah tempat. Beliau mengatakan, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti." Saya ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlu baitku. Saya ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ahlu baitku. Bertakwa kalian kepada Allah terkait dengan keluarga-keluargaku. Jangan sampai kalian meremehkan dan merendahkan mereka, dan jangan pula kalian berlebih-lebihan di dalam mensikapi mereka. Fa ahlus sunnah yuhibbunahum wa yukrimunahu. Maka ahlus sunnah mencintai ahlu bait dan memuliakan mereka. Ahlu bait, ahlus sunnah adalah orang-orang yang terdepan di dalam mencintai ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan mereka. Kenapa demikian? Li'anna dzalika min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikramihi. Wa dzalika bi syartin. Dikarenakan yang demikian tersebut, mencintai mereka dan memuliakan mereka termasuk dari sikap mencintai Nabi dan memuliakan Nabi. Nah, salah satu bentuk kecintaan kita dan sikap kita memuliakan Nabi, kecintaan kita kepada Nabi dan sikap kita memuliakan Nabi adalah mencintai keluarga-keluarga beliau dan memuliakan keluarga-keluarga beliau. Barakallahu fikum. Ini salah satu bukti kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Ahlul Bait bagian dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita jelaskan bahwa wajib bagi kita untuk mencintai Nabi dan bahkan melebihi kecintaan kita daripada orang tua kita, keluarga kita, dan bahkan daripada diri kita sendiri. Dan kecintaan kita kepada Ahlul Bait bagian dari kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi syartin. Akan tetapi kecintaan tersebut dengan syarat. Akan tetapi kecintaan tersebut dengan syarat. Nah, kecintaan kepada Ahlul Bait memuliakan mereka dengan syarat. Ini yang sangat penting dan ini yang sering dilalaikan. Dan ini sangat penting dan sering dilalaikan oleh orang-orang sufiyah dan terutama orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Asy'ah Ar-Rafidhah. Barakallahu fikum. Syarat inilah yang mereka abaikan. Mereka menutup mata dengan syarat ini sehingga mereka berlebih-lebihan di dalam mensikapi keluarga Nabi. Dan bahkan sudah terang-terangan nas, hadis, dalil secara jelas dinyatakan sebagai ahlun nar. Mereka mengupayakan pembelaan dan penafsiran dari hadis-hadis tersebut dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan standar apa yang disebutkan oleh para ulama kita dari kalangan salafunas saleh. Barakallahu fikum. Kenapa demikian ikhwan fillah? Dikarenakan mereka lalai dengan syarat ini. Apa syarat tersebut? An yakunu muttabi'ina lisunnah mustaqimina 'alal millah. Dengan syarat bahwa mereka haruslah orang-orang yang mengikuti sunnah dan orang-orang yang beristiqamah di atas agama ini. Ahlu bait yang kita muliakan dan kita cintai adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan beristiqamah di atas agama ini. Sebagaimana pendahulu mereka dari kalangan ahlu bait. Di antaranya adalah Kal Abbasi wa banihi. 6. Seperti Abbas dan putra-putra beliau. Wa Ali wa banihi. Dan seperti Ali dan putra-putra beliau. Ini contoh dari Ahlul Bait yang wajib untuk kita cintai dan kita muliakan. Abbas dan putra-putra beliau, Ali bin Abi Thalib dan putra-putra beliau. Ini salah satu contoh. Mereka adalah orang-orang yang jelas mengikuti sunnah Nabi dan istiqamah di atas agama ini. Dan bahkan sebagian di antara mereka telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka dari kalangan ahlul jannah. Ali bin Abi Thalib termasuk dari barakallahu fikum ahlu badar. Ahlu Badar termasuk dari sahabat yang ikut dalam pertempuran Badar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian. dan saya mengampuni dosa-dosa kalian. Saya telah memberikan ampunan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Amma man khalafa sunnah wa lam yastaqim 'ala ad-dini fa innahu la tajuzu muwalatuhu walau kana min ahlil baiti. Adapun orang-orang yang menyelisih sunnah, wa lam yastaqim 'ala ad-dini, dan tidak istiqamah di atas agama, tidak istiqamah di atas agama, bahkan dia musirrun terus menerus dan bahkan terang-terangan di atas maksiat, musirrun tidak istiqamah di atas agama, maka orang yang seperti ini tidak boleh bagi kita untuk mencintai mereka, berloyalitas kepada mereka, walau kana min ahlil bait, walaupun dia dari kalangan ahlul bait. Barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan dalil-dalil tentang ini. Di antaranya adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Keluarga tidak akan memberikan manfaat bagi kita pada hari tersebut. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Fa mauqifu ahli sunnati wal jamaah min ahlil baiti mauqiful i'tidali wal insaf. Maka sikap dari ahlu sunnah wal jamaah terhadap ahlul bait adalah sikap yang i'tidal, sikap yang baik. Dan mereka sangat insaf, sangat adil di dalam mensikapi ahlul bait. Sangat adil di dalam mensikapi ahlul bait. Barakallahu fikum. Yatawallawna ahlad-dini wal istiqamah minhum. Dan ahlu sunnah wal jamaah mencintai orang-orang yang mereka menampakkan tadayyun, sangat dekat dengan agama, orang-orang yang istiqamah dari kalangan ahlul bait. Wa yatabarrauna mimman khalafa sunnah wa anharafa 'anid-din, dan mereka berlepas diri dari orang-orang yang menyelisih sunnah, wa anharafa 'anid-din, dan berpaling dari agama ini, menyimpang dari agama ini. Walau kana min ahlil baiti, walaupun dari kalangan ahlul bait. Ini ahlu sunnah. Mereka akan berlepas diri dari siapa saja yang tidak istiqomah di atas agama, berpaling dari agama ini, menyelisih sunnah, walaupun dia dari kalangan ahlul bait. Fa inna kaunahu min ahlil baiti wa min qarabatir rasul la yanfa'uhu syai'an hatta yastaqima 'ala dinillah. Karena keadaan mereka dari kalangan ahlul bait, posisi dia termasuk dari kerabat Nabi, tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun padanya sampai dia beristiqamah, sampai dia istiqamah di atas agama Allah. Barakallahu fikum. Posisi dia, keadaan dia, termasuk dari kalangan ahlul bait, posisi dia termasuk dari kalangan ahlul bait dan termasuk dari kerabat Rasul, itu tidak akan mendatangkan manfaat kepadanya sedikit pun sampai dia istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Faqat ra'a Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Ini dalil yang disebutkan oleh Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang sikap dari ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kita mengkhususkan sikap al-muwalah, kecintaan kepada ahlul bait, mengkhususkan hanya kepada mereka-mereka yang mengikuti sunnah, yang istiqamah di atas agama ini, dan orang-orang yang menyelisih sunnah dari kalangan ahlul bait, menyimpang dari agama ini, kita berlepas diri darinya. Apa dalilnya? Barakallahu fikum. Dan bisa saja hal ini ditanyakan oleh mereka-mereka yang tidak senang dengan sikap kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Nabi mengatakan ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, berilah peringatan terhadap keluargamu yang terdekat. Ini di awal-awal nubuah, di awal-awal nubuah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ya ma'syara quraisyin aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum launi ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib launi anka minallahi syai'a. Wahai ma'syara Quraisy, istaru anfusakum. Saya tidak bisa melindungi kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib, saya tidak bisa memberikan kecukupan kepadamu. Tidak bisa melindungi engkau dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini siapa yang dipanggil? Keluarga-keluarga Nabi. Ya Safiyyah ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, launi anka minallahi syai'an. Wahai Safiyyah, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bisa melindungi engkau sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Fatimah bintu Muhammadin, salini min mali ma syi'ti launi anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah dariku dari hartaku sekehendakmu. Saya tidak bisa melindungi engkau dari Allah sedikit pun. Barakallahu fikum. Sehingga apabila mereka menyelisihi sunnah Rasul, orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini tidak istiqomah di atas agama atau berpaling dari agama ini, maka barakallahu fikum, sampai-sampai Nabi mengatakan kepada mereka launi anki minallahi syai'a. Nabi sendiri pun tidak bisa melindungi mereka. Nabi sendiri pun tidak bisa melindungi mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, hadis ini menjadi dalil bagi kita semua terhadap sikap kita tentang Ahlul Bait, terutama orang-orang dari kalangan mereka yang menyelisih sunnah dan berpaling dan menyimpang dari agama ini. Wal haditsu man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa, dan disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang sedikit amalannya, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya itu tidak akan bisa mengangkatnya. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang tafsir dari hadis ini, man kana amaluhu naqisan lam yalhaqhu bimartabati ashabil amali. Barang siapa yang amalannya kurang, lam yalhaqhu, maka amalannya tersebut tidak akan bisa mengangkat dia pada derajat, sampai pada derajat orang-orang yang beramal. Amal, barang siapa yang kurang di dalam beramal, maka amalan yang kurang tersebut tidak akan bisa mengangkat dia sampai kepada derajat orang-orang yang beramal. Fayan bagi Allah yattakila ala syarfin nasab. Sehingga oleh karena itu wajib bagi setiap orang untuk tidak bersandar kepada kemuliaan nasabnya, wa fadilatil aba, dan pada kemuliaan bapak-bapak mereka, wa yaksiru fil amal, sehingga dia mengurangi di dalam amalannya, sehingga dia kurang di dalam amalannya. Tidak boleh bagi seseorang hanya bersandar kepada kemuliaan nasabnya, kemudian dengan itu dia meninggalkan amalannya. Barakallahu fikum. amalan seseorang tidak akan bisa mengangkat derajat seseorang walaupun dia terlahir dari keturunan yang mulia. Barakallahu fikum. Wa yatabarra'u ahlu sunnati wal jamaah min tariqatir rawafid. Dan ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari jalannya, akidahnya asyiah ar-rafidah alladzina yughluna fi ba'di ahli al-baiti, yang mana mereka memiliki sikap berlebih-lebihan pada sebagian dari ahlul bait. Tidak semua ahlul bait mereka berlebih-lebihan di dalam mencintai dan memuliakan mereka. Tidak semua ahlul bait mereka sikapi demikian, hanya sebagian, tidak semua. Barakallahu fikum. Dan mereka hanya mengkhususkan kepada keturunan dari Ali bin Abi Thalib, dari istrinya Fatimah. Dan mereka hanya mengkhususkan dari keturunan. Nah, di antara keturunan dari Ali bin Abi Thalib, mereka hanya mengkhususkan pada diri Hasan dan Husain. Dan pada diri Hasan dan Husain ini mereka hanya mengkhususkan pada keturunan dari Husain dan keturunan dari Hasan. Mereka tidak menganggapnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, alladzina yughluna fi ba'di ahlil baiti, yang mana mereka berlebih-lebihan di dalam mensikapi sebagian dari ahlul bait, tidak semuanya. Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah, mereka memuliakan semua dari kalangan ahlul baiti. Ahlul bait yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan syarat mereka mengikuti sunnah, tidak menyelisih sunnah, dan istiqamah di atas agama ini. Wa yad'una lahumul ismah, dan mereka meyakini kemaksuman dari kalangan kemaksuman ahlul bait. Mereka meyakini kemaksuman ahlul bait. Apa itu maksum? Maksum adalah sifat dari seseorang yang tidak boleh salah, yang tidak bisa salah. Sifat dari seseorang yang tidak bisa salah. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-malaikah. Nah, mereka tidak pernah salah. Mereka selalu taat dan tidak pernah melakukan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Kemudian diantara mereka adalah kemudian diantaranya adalah para nabi dan rasul. Nah, para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Nah, mereka dikenal dengan orang-orang yang maksum, yang tidak mungkin terjadi kesalahan pada diri mereka. Barakallahu fikum. Karena kalau seandainya terjadi kesalahan pada diri mereka, barakallahu fikum, maka hal ini akan menjadi sebagai dalih untuk menggugat syariat yang mereka sampaikan. Nah, ketika nabi atau rasul tersebut menyampaikan sebuah syariat, menyampaikan sebuah sunnah, menyampaikan sebuah bimbingan. Nah, kalau seandainya ada yang beranggapan bahwa pada diri seorang nabi dan rasul itu bisa salah, barakallahu fikum, ini bisa mencederai syariat-syariat yang pernah disampaikan oleh para nabi dan rasul tersebut. Bisa jadi dalam permasalahan ini nabi tersebut salah. Bisa jadi dalam permasalahan ini nabi tersebut salah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga hal ini, sikap seperti ini, sikap yang tidak benar, keyakinan yang salah bahwa para nabi tersebut adalah maksum. Ini yang diyakini oleh umat Islam. Akan tetapi ar-rawafid, ar-rafidah, meyakini kemaksuman dari ahlul bait, sebagian dari ahlul bait, terutama dari imam-imam, 12 imam yang mereka yakini. Nah, mereka berdalilkan dengan hadis yang tadi baru saja kita sebutkan, hadis yang diriwayatkan Barakallahu fikum, dari Anas bin Malik dan sahabat yang lainnya. Nah, hadis yang diriwayatkan barakallahu fikum dari sahabat Zaid bin Arqam, Nabi mengatakan, "Udzakirukumullahu fi taraktu fikum ma akhadtum bihima lan tadillu." Saya meninggalkan kepada kalian dua hal. Selama kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan sesat. Apa yang pertama? Kitabullah. Naam, kitabullah. Wa israti, dan keluargaku, ahli baiti, dari kalangan ahlu baitku. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan hadis ini. Mereka berdalilkan dengan hadis ini bahwa ahlul bait di antara dalil mereka yang termaktub di dalam kitab-kitab ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun dalil-dalil yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka, ulama-ulama mereka sangat banyak, karena mereka adalah kaum yang terbiasa untuk berdusta. Sampai-sampai Naam al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat dan menyaksikan sebuah kelompok yang lebih berdusta kesaksian mereka dibandingkan mereka Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Dan bahkan mereka menganggap bahwa kedustaan tersebut bagian dari keyakinan dan prinsip mereka. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu para ulama sepakat, ulama ahli hadis mengatakan bahwa riwayat dari Syiah Ar-Rafidhah tidak diterima, dan riwayat mereka adalah riwayat yang lemah, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang menghalalkan dusta demi mengokohkan keyakinan-keyakinan mereka, demi mendukung keyakinan-keyakinan mereka. Salah satu dalil yang mereka jadikan tentang kemaksuman Asy'ah Ar-Rafidhah adalah hadis tadi. Naam, akan tetapi hadis tersebut tidak menunjukkan kemaksuman mereka. Hadis tersebut sama maknanya dengan hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Naam. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah, apakah mereka meyakini kemaksuman dari imam khulafa ar-rasyidin ini? Tidak. Nah, sehingga oleh karena itu makna dari ayat ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, hadil wasiyah wa hadat ta'kidul azim yaqtadi wujuba ihtirami ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ini dan penegasan yang mulia ini mengharuskan, penegasan yang besar ini mengharuskan bagi kita untuk tentang wajibnya memuliakan ahlul bait dan mencintai mereka dan menghargai mereka, yang mana hal ini merupakan kewajiban yang sangat ditekankan dan tidak alasan bagi seorang pun untuk menghindar dari kewajiban ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kelanjutan dari penjelasan ini insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.